السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari para pendengar, pertanyaan yang berasal dari hadis yang kita telah siarkan, yaitu hadis perintah berjamaah. Sebagaimana yang akan saya bacakan hadisnya, An Abi An Mu'adz bin Jabalin Anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Inna Syaitana Dhi'bul Insani Kadhi'bil Ghanami يأخذ الشاة القاسية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والأمة والمسجد رواه أحمد. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan adalah serigala bagi manusia laksana serigala bagi kambing yang terlepas dan tersingkir. Karena itu janganlah kalian bercerai-berai. Kalian harus bersama jamaah, orang banyak dan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini timbul pertanyaan yang bertanya, Ustaz, faktanya masjid sudah terkapling-kapling seolah menjadi milik jamaah tertentu. Apakah itu perpecahan? Inilah pertanyaan yang dilontarkan. Maka akan kami coba untuk menjawabnya. Ketahuilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada materi al-jamaah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Beliau ketika ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-jamaah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya perpecahan di dalam umat ini adalah sesuatu yang tidak terelakkan dan bahkan telah terjadi. Dan kita sendiri pun merasakan betapa umat ini tidak bersatu. Bahkan dalam segala hal di dalam Islam ini. Ya, tentunya hal itu bukan kebenaran. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang menolak keras, yang mengharamkan bahkan melaknat bagi perpecahan itu. Sampai-sampai di dalam surah Ar-Rum bisa dilihat mulai dari ayat 30 sampai ayat 32, di penghujung ayat itu Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Min alladziina farraqu diinahum wa kaanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang artinya wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Nah, siapakah orang musyrik ini? Di ayat berikutnya dinyatakan min alladziina farraqu diinahum, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wakanu syia'a, dan mereka terdiri dari bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah, setiap golongan, setiap partai, setiap hizib, mereka saling membanggakan dengan apa yang ada pada mereka. Di sini kata hizib itu sudah dilaknat oleh Allah. Berhizib, berhizbu, ya, bergolongan-golong, berpartai-partai di dalam Islam dilaknat oleh Allah. Coba bayangkan, ternyata pada saat ini banyak para syabab-syabab, ya, memunculkan hizib ini, hizib itu. Dengan alasan ini, alasan itu. Mereka seakan-akan memperjuangkan Islam, padahal mereka telah mencabik-cabik Islam. Dengan memunculkan nama hizib tertentu, memperjuangkan hizib tertentu, atas nama daulah Islamiyah misalnya, atas nama kebangkitan Islam misalnya, omong kosong. Ya, mereka tidak sadar bahwa membuat hizib-hizib itu sudah dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini satu kenyataan. Dan lihatlah pada kenyataan yang lain para jamaah. Di mana kaum muslimin pada kenyataannya memang tidak bersatu dalam banyak hal. Dalam memahami Allah, dalam memahami para malaikat, dalam memahami para nabi dan rasul, dalam memahami Quran, dalam memahami sunnah, dalam memahami hari kiamat, takdir. Mereka semuanya bercerai-berai. Dalam memahami asma dan sifat-sifat Allah, mereka juga bercerai-berai. Bahkan antar umat Islam pun saling terjadi gesekan. Ini sudah kenyataan. Tetapi apakah kenyataan yang ada ini artinya bahwa Islam sudah salah? Tidak. Islam tetap benar selama-lamanya. Karena kebenaran Islam itu adalah kebenaran Allah. Islam tetap benar. Tetapi kaum musliminlah yang harus menyadari. Yang harus sadar. Dan segera berusaha kembali kepada Islam yang benar ini. Nah, apakah perpecahan-perpecahan yang terjadi ini dibenarkan? Tidak. Tidak ada yang benar terjadinya perpecahan. Kenapa terjadi? Itu sudah sunnatullah. Karena Allah sudah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Sebenarnya terjadinya perpecahan, terjadinya perselisihan paham antar umat ini, insyaallah di sana ada hikmahnya. Bagi siapa? Bagi siapa yang pernah benar-benar berpikir dan menggunakan akal sehatnya dan benar-benar beriman kepada Allah dan takut kepadanya. Di mana justru keadaan seperti ini akan menjadikan seperti suatu saripati. Di mana kotoran-kotorannya, intinya sudah tersaring dari kotoran-kotorannya. Artinya, bahwa orang yang berpikir dan memang takut kepada Allah dan memang mencari kebenaran, justru dalam kondisi seperti inilah akan teruji kebenaran itu. Di mana dia akan mendapatkan yang sesungguhnya di antara puing-puing kehancuran yang ada. Sebenarnya bagi kita, mari kita jadikan sebagai hikmah, di mana kita segera dalam keadaan seperti ini, justru kita berusaha menyelamatkan diri menuju kepada kebenaran yang telah dibenarkan menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perpecahan ini sungguh terjadi dalam segala keadaan, bahkan sampai kepada masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat masjid-masjid yang ada, ya, agendanya, program hariannya beda satu dengan yang lainnya. Ada satu masjid itu dia murni untuk sholat berjamaah dan kajian tafsir Quran, kajian hadis. Ada. Ada juga di suatu masjid di samping untuk sholat berjamaah, ternyata untuk latihan pencak silat. Nah ini, untuk latihan pencak silat, untuk latihan hadroh, untuk latihan gambus, ya, untuk latihan apa namanya kasidah, macam-macam. Bahkan juga ada yang untuk latihan debus, ya, semacam ilmu-ilmu apa namanya kanuragan, ya, yang mereka sebut ilmu putih. Bahkan juga terkadang di dalam masjid dipakai untuk praktek perdukunan. Nah ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Maka pertanyaannya, apakah masjid-masjid itu salah? Tidak. Yang salah adalah manusianya. Masjid tetap milik Allah. Bahkan masjid itu di antara namanya adalah baitun, baitullah, baitun min buyutillah. Rumah dari rumah-rumah Allah. Kenapa masjid disebut rumah Allah, para jamaah, para pendengar? Ya, disebut rumah Allah artinya karena dia adalah sebuah bangunan yang memang sejak pertama dibangun diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah di dalamnya. Maka tempat atau bangunan yang seperti ini disebut Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah masuk ke dalamnya. Sebagaimana Ka'bah disebut Baitullah. Kenapa? Karena dia dijadikan sebagai pusat ibadah. Nah, para pendengar yang berbahagia, masjid tidak bersalah. Yang salah adalah umatnya, orang-orangnya, manusianya yang berpecah belah. Maka masjid sebenarnya bukan milik siapa-siapa. Bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu partai. Dan masjid sebenarnya tidak ikut terkapling-kapling. Masjid tetap masjid. Karena itulah kalau ada pembangunan masjid, seyukianya, ini kalau menurut saya, seyukianya tidak usah dipilih-pilih. Oh ini masjidnya ini masjidnya ini. Karena memang ya yang salah itu siapa ya? Manusianya. Masa masjid itu sampai mereknya beda-beda? Ya, ada masjid itu pakai jidor, nah ini. Ada masjid itu pakai gendang, nah ini. Ada masjid itu pakai apa namanya pentongan, ini. Ada yang kosongan, ada yang rame-rame, ada yang tidak. Padahal di dalam bab azan itu sudah disebutkan bahwa pada saat umat Islam sedang resah, ini panggilan sholat ini enaknya seperti apa, begitu ya. Maka muncullah banyak pertanyaan, banyak tuntutan. Kemudian Nabi sengaja ngajak mereka musyawarah ya dalam satu malam. Kemudian dalam musyawarah itu banyak pendapat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita meniup trompet? Nah, nih. Meniup trompet itu kan Yahudi. Maka Nabi katakan, "Enggak, itu Yahudi." Kemudian ada yang usul bagaimana kalau bel berbunyi, lonceng berbunyi? Kata Nabi, "Itu Nasrani." Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau kita menyulut api yang menunjukkan bahwa waktu sudah datang? Ya, kata Nabi, jangan itu Majusi. Karena di antara siar Majusi, yaitu ketika mereka mau beribadah, ada api yang disulutnya. Jadi dari jarak jauh, api itu dinyalakan sehingga semua umat tahu, wah ini bahwa sudah masuk waktu ibadah begitu. Itu Majusi, kata Rasulullah. Akhirnya memang Rasulullah sengaja azan ini ditunda karena Rasulullah ingin menjadikan musyawarah ini benar-benar berkenan ya. Maka pada malam ini ditunda oleh Rasulullah karena belum mendapatkan kesepakatan. Ternyata di antara hikmahnya di malam itu ada beberapa sahabat yang bermimpi ketemu dengan seseorang yang memikul pentongan ya, persis kayak pentongan di masjid-masjid di Indonesia ini. Yang ditabuh-tabuh, tung-tung-tung-tung-tung-tung, setiap masuk masjid itu, setiap masuk waktu, Masya Allah. Nah ini juga gitu, dalam mimpi itu, dia mengusung pentongan. Maka kata sahabat yang bermimpi, pentongannya begitu, seakan mau dibeli. Maka malaikat yang berupa manusia tadi, yang mikul pentongan tadi, mengatakan, untuk apa ini? Akhirnya ditaruh, atau dibuanglah pentongan itu, kemudian mendekatlah begitu, dan diajari azan yang ada. Dan diajari qomat yang ada. Nah, sejak itu resmilah panggilan sholat itu azan. Bukan jidor, bukan ketipung, bukan kentongan, bukan gendang. Tapi azan. Inilah yang benar. Dan tentu ada pentongan di dalam masjid itu gak benar. Karena pentongan itu apalagi identik dengan jatilan atau jaranan gitu ya. Atau kuda lumping lah, ludruk lah, itu ada kentongnya. Oh masjid ada kentongnya kan gak pantas sebenarnya. Padahal di dalam mimpi itu pentongan sudah dibuang. Dan tidak lagi digunakan. Bahkan yang digunakan akhirnya azan. Nah ini. Nah kemudian apalagi sekarang sudah ada jam tembok yang menunjukkan. Oh ini sudah waktu masuk waktu. Dan sekarang suara bisa diperpanjang lagi. Diperjauh lagi dengan adanya membran. Dengan adanya stiker. Jadi untuk apa akhirnya pentongan? Tapi sekali lagi para pendengar, kita tidak usah melihat pentongannya. Tidak usah melihat apanya. Bahwa yang kita lihat adalah bahwa masjid itu adalah milik Allah. Seandainya kita bertemu di jalan atau di mana ada pembangunan masjid misalnya, siapapun, maka silakanlah dibantu. Dan jangan berpikir macam-macam bahwa ini milik masjid siapa. Tidak, itu masjid Allah. Kalau memang di masjid itu masih terjadi sesuatu, sebaiknya berdoalah ya Allah, tunjukkanlah masjid ini, penghuni masjid ini jamaahnya ke jalan yang benar. Jadikanlah masjid ini di dalamnya untuk ibadah yang benar. Sebaiknya berdoa saja. Siapa tahu diterima doanya. Inilah para jamaah sekilas tentang penjelasan dari pertanyaan tentang masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.